Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas kitab Zakah Al-Hadith At-Tasi' wa tis'un wa arba'umi'ah, hadis yang ke-499. Walid Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Man istafada ma'ala, barang siapa yang mendapatkan faedah berupa harta, fala zakata alaihi, maka tidak ada zakat atasnya, hatta yahulal haul, sampai harta itu dimiliki selama 1 tahun. Wa ajih waqfuhu, yang rajih hadis ini mauquf sampai pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, al hadis dhaif marfu'an, sahih mauqufan ala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Secara marfu hadis ini dhaif, artinya kalau sampai dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif. Tapi yang sahih hadis ini mauquf sampai pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, artinya ini merupakan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Baihaqi rahimahullah, المعتمد في اشتراط الحول, المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر wa Umar wa Utsman wa Ibni Umar wa ghairihim. Qal al Baihaqi al mu'tamadu fi istirati al hawli ala al athari as sahihati an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ibn Umar wa ghairihim. Berkata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dasar adanya syarat haul 1 tahun untuk zakat ialah berdasarkan asar-asar yang sahih dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ibnu Umar serta yang lain. Jadi di antara syarat wajibnya zakat ialah harta itu telah dimiliki selama apa ini? 1 tahun atau haul. Adapun dasarnya ialah asar-asar dari para sahabat yang mulia. Dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman dan dari Ibnu Umar serta yang lain. Dan termasuk dalam hadis ini dari Ibnu Umar. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-haulu syartun fi wujubi zakati fil aini wal mashiyah. Haul, yakni telah dimiliki selama 1 tahun, merupakan syarat wajibnya zakat pada harta yang nyata, yakni harta yang ada di tangan, serta binatang ternak. Jadi yang ada syarat haulnya itu ialah harta yang di tangan atau ain dan binatang-binatang ternak. Adapun kalau hasil bumi itu enggak ada syarat haul. Zakatnya yauma hasadi, setiap apa ini? Panen. Kalau 1 tahun panennya 3 kali dan mencapai nisab, ya zakatnya 3 kali dalam 1 tahun. Lain kalau binatang ternak dalam 1 tahun, walaupun banyak ternaknya yang per anak pinak, ya tetap zakatnya 1 tahun 1 kali haul. Termasuk harta yang di tangan, walaupun dalam 1 tahun itu terus bertambah, zakatnya cuma 1 tahun 1 kali. Walhamdulillah. Selanjutnya, qala rahimahullah al hadis 500, hadis yang ke 500. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ali, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala, beliau berkata, laisa fil baqari al awamiri sadaqah. س sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya. Rawahu Abu Dawud wa Dharqutni wa rajah waqfuhu aidan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Dharqutni, dan yang rajih hadis ini mauquf sampai pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Naam. Al-hadis dhaif marfu'an. Sahih mauqufan. Ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Al-Baqar Al-Awamir Hiya Allati tak tu'malu Bilharfi Wa ghairih. Yang dimaksud Al-Baqar Al-Awamil, sapi-sapi pekerja, ialah sapi-sapi yang dipekerjakan untuk bercocok tanam atau yang lain, untuk becak sawah ya, untuk ngangkat air atau untuk ngangkut material-material bangunan. Nah, kalau dulu sini banyak, sehingga jalan-jalannya kotor, ya kena kotoran sapi. Itu mengangkuti bata putih itu, pumbung gitu ya, dari tempat pengambilannya sana di Gunung Kapur sampai ke sini, ditarik dengan dua ekor sapi. Termasuk Al-Baqar Al-Awamir. Ya pelan-pelan tapi kuat, narik banyak ya. Nah, ngangkut bata putih sebanyak muatan satu truk. Hemat BBM. Tapi jalan-jalan raya situ kotor, banyak kotoran. Termasuk ngangkut barang dagangan, sepatu sandal para pedagang dari gudang ke pasar, nah, pakai itu. Dulu, sekarang sudah enggak ya. Nah, sapi-sapi yang semacam itu disebut Al-Baqar Al-Awamil. Nah, kalau di desa biasanya dipakai apa ini? Untuk bajak sawah ya. Nah, sapi, kerbau. Nah, tapi sekarang sudah pakai apa ini? Alat traktor itu ya, pakai remote lagi. Remote, petani-petani pakai remote. Namanya traktor siluman. Nah, namanya Al-Baqar Al-Awamir. Atau untuk ngangkut-ngangkut yang lainnya. Pokoknya dia tugasnya bekerja untuk sang pemilik, namanya Al-Baqar Al-Awamir. Baik. Faidah. Al-Baqar Al-Awamir la zakata fiha. Wa yuqasu ala dalik, jami'ul amwal allati u'iddat, allati u'iddat lil istighal, istighali wal baqa'i. Walam tuj'al, walam tuj'al linnama'i at-tijari mithlu sayyaratin naqli wa ghairiha, mithlu sayyaratin naqli, sayyaratin naqli wa ghairiha. Sapi-sapi pekerja tidak ada zakatnya. Dikiaskan dengan itu, semua harta yang digunakan untuk bekerja dan barangnya tetap, bukan untuk dikembangkan untuk perdagangan. Seperti mobil-mobil transportasi, ya, sejarah atau nakli, angkutan-angkutan, ya. Nah, kalau sapi yang ada zakatnya itu yang masyah, apa itu? Yang diternakkan, ya, tidak dipekerjakan, termasuk barang-barang yang lain yang dimanfaatkan untuk jasa, maka tidak ada zakatnya. Yang penting tidak dijual belikan, seperti angkutan, ya, mobil-mobil angkutan itu kan untuk apa ini? Jasa angkutan. Mobil-mobil angkutan semacam itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau jual beli mobil, naam, itu berarti zakat apa ini? Barang dagangan. Paham ya? Kalau mobil rental enggak ada zakatnya. Zakat mobil rental enggak ada. Tapi kalau jual beli mobil, ada zakat. Sama, kalau sapinya diternakkan ada zakatnya, tapi kalau sapinya dipekerjakan maka tidak ada apa ini zakatnya. Qala rahimahullah al-hadis al-hadi wa khamsumi'ah, hadis yang ke 501. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, an jaddihi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhum, dari kakeknya yakni Abdullah ibn Amr, semoga Allah meridai mereka semua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man waliya yatiman lahu malun fal yattajir lahu, para siapa yang mengurusi anak yatim yang memiliki harta, maka hendaknya harta anak yatim itu diputar untuk usaha. Wala yatrukuhu hatta ta'kulahu sodakoh. Dan tidak dibiarkan sampai termakan oleh sodakoh atau zakat. Rawahu At-Tirmidzi wa Dharqutni wa isnadu dhaif wa lahu syahid mursal inda Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ad-Dharqutni, dan sanad hadis ini dhaif tapi memiliki penguat yang mursal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-hadis dhaif. Lianna fi sanadihi Al-Musanna Ibnu As-Sabah. Wa huwa dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Musanna Ibnu As-Sabbah. Dia itu dhaif. Faqad su'ila anhu Al-Imam Ahmad. Faqad su'ila anhu Al-Imam Ahmad. Faqala laisa bisahih. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadis ini. Beliau menjawab, laisa bisahih. Hadisnya tidak sahih. Makna sahih. Adapun makna hadis ini sahih. Wa ijma'ul ulama ala wujubiz zakati fi malil muslim al baligh al aqil. Wajma' al-ulama ala wujubi zakati fi ma'lil muslim al-baligh al-aqil. Para ulama sepakat wajib zakat pada harta seorang muslim yang sudah baligh dan berakal. Wakhtalafu fi wujubiha fi ma'lis sabi wal majnun. Wahtalahu fi wujubiha fi mali as-sabiyyi wal majnun. Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Anak kecil masuk di dalamnya anak yatim, ya. Anak yatim itu masih belum balik, ditinggal mati sama orang tuanya, termasuk sobi. Fadahaba al-imam Abu Hanifah ila adami wujubiha fi malis sobi wal majnun. Fadahaba al-imam Abu Hanifah ila adami wujubiha fi malis sobi wal majnun. Illa fi zar'ihi wa thamrihi, illa fi zar'i wa thamrihi fatajibu fihi li'annahu min al-amwal al-zahirah. Illa fi zar'ihi wa thamrihi fatajibu fihi li'annahu minal amwal adh-dhahira. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila, kecuali jika hartanya berupa tanaman dan buah-buahan, maka wajib zakat karena termasuk harta-harta yang nampak. Wa dhahaba al-a'immah ats-tsalatsah ila wujubiha fi mali as-sabiyyi wal majnuni mutlaqan. Wa dhahaba al-a'immah ats-tsalatsah ila wujubiha fi mali as-sabiyyi wal majnuni mutlaqan. Al-dhahiri wal batin wa huwa madhhabu jumhur al-ulama min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Wa huwa madhhabu jumhur al-ulama min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Sedangkan tiga imam yang lain, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berpendapat wajibnya zakat pada harta anak kecil dan orang gila secara mutlak, baik harta yang nampak atau yang tidak nampak. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka. Wa hadha wa rajih taqwa. Ini yang kuat. Wallahu ta'ala. Jadi hartanya anak yatim supaya bisa berkembang, maka diputar, dipakai usaha, ya. Dan kalau mencapai nisab, maka dikeluarkan apa ini? Zakatnya. Termasuk ada orang gila yang kaya raya, dia itu memang kaya raya sampai gila. Maka ada zakatnya. Ya keluarganya yang waras, yang ngurus. Baik. Baik harta yang nampak ataupun yang enggak nampak. Yakni berupa tanaman ataupun yang tidak. Jika mencapai nisab, ada zakat. Ini pendapat yang kuat. Kalau Imam Hanafi mengatakan, enggak wajib zakat, kecuali tanaman. Ya. Kecuali pertanian, tanaman yang nampak, itu yang ada zakatnya. Kalau harta-harta yang lain, miliknya anak kecil atau orang gila, enggak ada zakatnya. Barakafikum. Baik. Adapun hadis berikutnya yang ke-502, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.